Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayol ikhwah muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyakum jami'an dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas kenikmatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita dapat bertemu dan melanjutkan pelajaran tahsin tajwid kita di live Facebook bersama Ana Abu Sulaiman di Facebook pribadi Ana. Dan mudah-mudahan untuk semuanya di kesempatan ini tetap berupaya untuk senantiasa melatih lisan-lisannya untuk membaca Al-Quran Karim secara tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, sebentar. Di pagi ini kita akan mengkaji sesuai dengan judul status yang Ana kirimkan di status live Facebook di pagi hari ini. Ana akan merinci untuk pelajaran sifat-sifat huruf hijaiyah secara per huruf, yang mana pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang sifat, tentang makhraj huruf dan sifat huruf secara global, secara nama-nama sifat. Untuk pagi ini Ana akan membahas tentang sifat huruf dilihat dari ataupun dirinci, berdasarkan kita rinci dari urutan huruf hijaiyah ataupun huruf urutan makhraj huruf. Teh, sebentar Ana buka Facebook di sini terlebih dulu. Kita masih merujuk pada buku Hidayatul Qori, buku Hidayatul Qori ila Tajwid Kalamil Bari karya dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi rahimallahu ta'ala. Dan mohon barangkali bagi antum yang bisa menyediakan catatan sehingga lebih fokus dalam menyimak pelajaran kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Bentar. Ya, Ana ulang sekilas secara istilah saja, istilah-istilah sifat huruf, dan untuk lengkapnya bisa antum lihat di ataupun diputar kembali video-video yang telah berlalu, yang telah dibahas. Masalah sifat makhraj huruf ada 17, yang seperti yang kita telah kita jelaskan. Dan sifat-sifat huruf juga ada 5, ada lawan dan plus 1, ada tambahan untuk tawasud. Itu 5 ada lawan adalah sifat jahar, lawannya hamas, syiddah lawannya rakhwah, dan perantara syiddah rakhwah ada tawasud namanya atau al-bayniyah. Kemudian ada sifat isti'la lawannya istifal. Kemudian ada sifat itbaq lawannya infitah, kemudian ada idlaq lawannya ismat, dan sifat yang ada tanpa lawan antaranya sifat safir, sifat lin atau lain, sifat takdir, sifat inhiraf, sifat al-qalqalah, dan sifat tafashi, kemudian ada sifat istitalah yang dimiliki oleh huruf mudhaf, dan ada sifat gunah terakhir kita bahas kemarin. Dan untuk pagi ini akan kita rinci per hurufnya, huruf-huruf hamzah apa saja sifatnya, huruf atau bunyi mat apa saja sifat yang dimiliki oleh mat, huruf sin apa saja, shad, sod apa saja, dan lain sebagainya. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan mukaddimah dahulunya dalam mempelajari sifat-sifat huruf, bahwasanya sifat huruf tersebut bukan dipraktekkan secara bergiliran untuk setiap huruf. Nah, tetapi sifat yang dimiliki oleh huruf ketika huruf tersebut terucap, seperti hamzah terucap, hamzah fathah misalnya, dia terucap, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh hamzah, maka ketika terucap kalimat atau huruf hamzah fathah misalnya, maka sifat tersebut langsung terpraktikkan ke misalnya ada 4 poin atau 4 sifat yang dimiliki oleh hamzah, maka terpraktikkan langsung sifat tersebut. Oleh karena itu sangat bagus untuk kita rinci masalah sifat. Dan kita juga merujuk dalam pembahasan ini buku yang ditulis oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid, dan pada dasarnya juga beliau merujuk pada kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Kita akan merinci, kemudian antum bisa paham dan bisa disediakan alat tulisnya supaya bisa fokus untuk menyerap berbagi ilmu anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Baik, kita mulai dari mat. Kita mulai dari mat. Mat itu adalah suara panjang yang mana harokat fathah akan panjang jika setelahnya ada alif mat, kemudian waw dhammah akan dibaca mat, dibaca panjang jika setelahnya ada waw sukun, kasroh akan dibaca panjang jika setelahnya ada ya sukun. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari, bahwasanya mat yang tiga itu fathah seperti yang dirincikan tadi, fathah setelahnya alif, dhamma setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ada ya sukun, mempunyai sifat jahar, jelas dia jahar, tidak mengeluarkan angin. Jahar lawannya tidak mengeluarkan angin. Ketika mat misalnya sa misalnya, maka bunyi panjangnya, bukan bunyi sinnya, bunyi panjangnya, bunyi matnya itu tidak akan mengalirkan angin, dia sifatnya jahar. Kemudian rakhwah, rakhwah artinya adalah mengalir suara, jangan tertahan di hidung, jangan tertahan, tidak ada tempat bercokolnya mat, tempat berpijak atau tersangkut nyaman, itu bahasa, mudah-mudahan antum paham, tidak ada tersangkut nyaman, nyangkut di hidung ataupun nyangkut di lisan mungkin atau nyangkut di bibir, tidak ada, tapi mat itu rukhawah, lepas suaranya, mengalir suaranya. Dan dia istifal ini fitah, ini tipis, tidak terangkat lisan nanti dalam mengucapkan mat. Dan dia mempunyai ya sifat yang dijelaskan tadi, jahar, rukhawah, istifal, dan infitah. Jadi kita dalam mempraktikkan huruf yang panjang, maka jangan ada beban di terjanggal ataupun terhalang oleh hidung. atau terhalang oleh lisan yang naik, atau terhalang oleh bibir yang terlalu ketat. Sebagai contoh kita baca, baik, apa ini, ana ambil dulu mushaf. Sebagai contoh yang panjang, nah, kita coba surah surah Quraisy, kita coba untuk meneliti mat itu tidak ada pembebanan, terbeban di hidung karena dia sifatnya jahar atau rukhwah, dan juga tidak ada tiupan atau aliran angin ketika mengucapkan mat. Anda bacakan surah Quraisy dan antum fokusnya perhatian pada bunyi yang panjang. Silakan buka mushafnya kalau ingin menyimak dengan mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ. Dan di ujung itu matlin, walaupun diantin dia adalah matlin, suatu saat akan kita bahas dalam masalah mat. Penting suara yang antum dengarkan tidak ada terbeban dan juga tidak ada tiupan angin. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Apa bentuk gambaran yang bunyi mat yang terbebankan ataupun ternyangkut di hidung? Sebagai contoh, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ, terlalu menekan suara mat sehingga keluarnya dari hidung, sehingga sengau jadinya, maka mengambil sifat gunnah jadinya. Seharusnya lepas. Alladzi at'amahum. Jangan baca alladzi at'amahum. Kemudian tidak terbeban ketat pada bibir ketika dhammah. Alladzi at'amahum min maka terbeban, walaupun satu-satu orang yang memperhatikan seperti itu, tapi tetap kita jelaskan karena mat tidak ada beban pada bibir, tidak ada terbeban ataupun berat pada hidung, dia plong, walaupun dia bibir tetap menyongkan ke dia dhammah. Min ju, jangan ju, ju sampai ketat bibirnya. Jadi itu sifat mat. Jahar berarti dia tidak mengalirkan angin ketika mengucapkan huruf bunyi mat. Rukhwah, tidak dia lepas suaranya, lepas, tidak tertahan di hidung ataupun di bibir, dan dia tipis. Tipis maksudnya di sini lisan tidak naik ke langit, maksudnya istifal dan infitah ini lisan tidak naik ke langit, bukan bunyinya tipis. Kalau mat yang termasuk huruf tebal, dia bunyinya tebal. Ko, to, bunyinya tebal. Bunyi ketika mat itu lisan tidak naik. Yang naik ketika naik ke langit-langit adalah ketika mengucapkan huruf tebal tersebut. Namun ketika sudah terucap matnya, terpatahkan matnya, panjangnya, suara panjang, maka lisan tidak terbeban lagi ke langit-langit. Taib. Itu bunyi mat. Atau sifat dari mat. Kemudian kita beralih ke sifat huruf hamzah. Sifat yang dimiliki oleh hamzah ada lima, kurang lebih, ya lima. Kalau dimasukkan dalam salah satu sifat idlak dan ismat yang kita tinggalkan kemarin, karena idlak dan ismat pembahasan dalam ilmu sharaf dan tidak terlalu terasa di pembahasan tajwid, pengucap perubahannya ataupun pengaruhnya. Namun tidak masalah kita hitung juga dalam perhitungan mat ini atau sifat ini. Yang pertama, yang kedua adalah hamzah. Hamzah punya sifat jahar. Hamzah punya sifat jahar, tidak mengalirkan angin. A, I, U. Hamzah adalah menahan suara, menahan angin, menafas ketika mengucapkan huruf. Itu jahar. Dan hamzah punya sifat syiddah, tertahan suara. Dan ana sering melatih peserta yang belajar dengan ana di halaqah-halaqah tahsin. Coba ucapkan hamzah tanpa ada rasa tertahan di tenggorokan bawah, di makhrajnya. Pasti itu mengawali hamzah A, pasti ada terasa tahan, apalagi ketika tasydid. A, tidak mungkin sekonyong-konyong ataupun selepas seperti itu saja langsung bunyi A. Maka sifat hamzah adalah syiddah, menahan suara ketika mengucapkan huruf. A, A, I, I, U, U. Karena itu salah, keliru ketika orang baca mu'sadah. Makul, jadi ain yang dibaca oleh orang kaum muslimin dalam baca surah Al-Fil misalnya. Makul, seharusnya makul. Mu'minin, jangan mu'minin. Seharusnya mu'minin. Itu syiddah. Dan dia istifal. Lisan tidak naik ke langit-langit, dan juga infitah, dan juga ismat, dia ada dalam, bukan di ujung lisan dan huruf bibir, karena idlak adalah huruf yang terucap dari ujung bibir dan ujung lisan, itu idlak. Faru min lubba, fa, ra, la, lam, faru, fa, ro, mim, nun, la, lam, ba, ada 6 huruf. Itu idlak. Yang selebihnya adalah ismat, huruf yang di dalam, tidak di ujung lisan dan juga tidak di ujung bibir. Jadi hamzah itu punya sifat jahar, menahan nafas, syiddah, menahan suara, istifal dan infitah, turunnya atau jauhnya lisan dari langit-langit, dan dia ismat. Baik. Kemudian huruf ha, ha bulat, yang satu makhraj dengan hamzah. Ha sifatnya hamas. Ini hamzah dengan ha satu makhraj, namun sifatnya beda, cara keluarnya beda. Ha punya sifat hamas. Hamas seperti yang telah dijelaskan, hamas sifatnya adalah mengalirkan nafas ketika mengucapkan hurufnya. Dan rakhawah, mengalirkan suara. Rokhwah, ha, jangan tertahan suara. Oleh karena itu ketika bertasydid juga keliru, jangan sampai terhenti. Ah, ah, ha, salah. Ah, ha, tapi ah, ha, ah, ha. Dalam doa di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. surah Ali Imran yang doanya sering kita baca dalam keseharian kita, kemungkinan lebih sering kita baca doa tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-8, di ujungnya, di ujung ayat ada kata hatasdid. Maka keliru kalau membacanya seperti ini, innaka antal wahhab, berarti tertahan suaranya. Sedangkan syidah adalah rokhwah adalah mengalirkan suara. Seharusnya bacanya innaka antal wahhab. Wah, dia ada tasdid, tetap ada tasdid, karena tasdid sifat tasdid adalah menahan menahan pada makhraj huruf tersebut, namun tidak menahan seperti menahannya hamzah. Kalau hamzah tadi terhenti suara a tertahan suaranya. Kalau ha bulat ini, ha besar ini tidak. Aha wahhab. Kemudian ha juga punya sifat istifal yang fitah, jauhnya lisan dari langit, dan dia punya sifat ismat. Baik. Yang berikutnya, huruf yang berikutnya huruf ain. Kita naik ke atas lagi, huruf ain. Huruf ain mempunyai sifat jahr, berarti tidak mengalirkan nafas. Dan ain punya sifat rokhwah, mengalirkan suara. Karena itu ain ada ain punya sifat tawassut. Ain punya sifat tawassut karena ada huruf lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Apa maksud tawassut yang pernah dijelaskan beberapa waktu yang lalu dalam masalah sifat syiddah, rakhwa, dan tawassut. Dia punya sifat pertengahan antara syiddah, menahan suara, rakhwah, mengalirkan suara. Jadi dia ada sifat rakhwah juga, ada sifat syiddah juga, namun tidak total, tidak secara sempurna. Karena itu ain ketika sukun mengalirkan suara sedikit dan juga tertahan sedikit. Iyyaka na'budu, tidak lepas secara pelong dia, secara lepas, secara ya, secara pelong, namun dia tertahan sedikit. Iyyaka na'budu ya, dia punya sifat tawassut, berarti ada sifat syiddah sedikit, sifat rokhwah sedikit. Karena itu namanya tawassut atau bainiyah. Kemudian yang kedua, yang ketiga sifatnya istifal dan infitah. Istifal dan infitah. Istifal dan infitah dan juga ismat di dalam. Kemudian sifat yang berikutnya ghain. Huruf ghain punya sifat juga lima sifatnya, jahar, menahan angin, nafas, rokhawah, punya sifat mengalirkan suara, isti'la, infitah, dia isti'la, dia digolongkan dalam huruf yang tebal, huruf yang seakan-akan mau mengangkat pangkal lisan sedikit, walaupun makhrajnya adalah tenggorokan, tapi dia termasuk tebal, digolongkan para ulama salah satu dari huruf isti'la, huruf yang mengangkat lisan, namun ini diwakil, dimasukkan saja ghain dengan kho, walaupun dia adalah huruf bukan huruf lisan, dia gha, namun fokus yang kita bahas di sini adalah dia tidak mengalirkan nafas dan juga harus mengalirkan suara. Dia nafas tertahan, tidak mengalirkan nafas, namun suara teralirkan. Karena itu ketika baca ghain sukun, jangan makdu, jangan gairil makdu, tapi ghairil maghdu. Jangan dibaca ghairil maghdu. Atau dipantulkan malah ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Maka keliru. Dia ghairil maghdu. Maghdu. Dan dia infitah. Apa maksud infitah? Tidak naik total lisannya, karena bukan huruf lisan dia. Yang itu ghain, jangan diberat-beratkan lisannya ke atas. Tapi dia fokus pada tenggorokan saja, namun bunyinya tetap ditafkhimkan bunyinya, padat dia. Baik, yang berikutnya huruf kha. Huruf kha punya sifat lima juga, hamas. Beda dengan ghain tadi, dia satu makhraj, namun hamas dia mengalirkan nafas. Kha, kha, kha. Ada terasa aliran nafas yang kuat dari mulut kalau kita letakkan telapak tangan di depan mulut. Dan dia sifatnya rukhawah, bukan syiddah. Karena itu ketika kha sukun, dia ada aliran suara dan nafas. Tuh riju, jangan tuk tuh riju, tapi tuh tuh rijun, mukhrijin misalnya. Kemudian dia cuma punya sifat isti'la seperti ghain tadi, penjelasannya, dan dia infitah dan ismat. Kita beralih ke huruf yang berikutnya, qaf. Qaf makhrajnya adalah pangkal lisan dekat ke tenggorokan, maka dia di sini sifatnya ada enam. Qaf ada sifatnya enam, yaitu jahar, jahar menahan angin. Karena itu qaf yang qa, mina qa, qalu jangan, tapi qa, qa tertahan nafasnya dan punya dia syiddah. Tertahan suara. Ak, ko, ko. Tertahan suara di pangkal lisan. Kemudian isti'la, dia tebal. Isti'la naik pangkal lisannya. Infitah. Infitah artinya jauh. Tengah lisan itu jauh dari dengan langit. Tidak diangkat dengan tengah lisannya ke langit. Dan juga bagian lisan yang lainnya yang depan juga tidak ada pengaruhnya. Jangan terangkat ke dengan langit. Ismat, dia di dalam huruf, bukan huruf-huruf yang gampang untuk atau gampang untuk diucapkan, karena dia bukan huruf bibir dan bukan huruf ujung lisan, dan dia sifatnya qalqalah. Qalqalah, anda tambahkan pembahasan sedikit bagi antum semuanya. Qalqalah pada dasarnya, qalqalah adalah sifat lazim bagi huruf termasuk qaf, dan qalqalah tidak bisa lepas dari huruf yang lima, tentaranya qaf, baik ketika berharokat ataupun ketika sukun, sifat qalqalah. Namun ketika berharokat qalqalahnya tidak jelas ataupun bisa dikatakan tidak nampak, dan itu penjelasan dalam buku dan kitab Idatul Qari, penjelasan dari Syekh Abdul Fatah Al-Mursafi. Karena qalqalah sifat lazim, sifat bawaan, tidak akan hilang dalam kondisi apapun, namun dia akan berkurang kualitasnya sesuai dengan kondisinya. Kalau dia sukun lebih jelas, kalau dia sukun waqaf ketika bertasydid lebih kuat dia, kemudian waqaf ketika tidak bertasydid pada qaf ataupun empat huruf yang lainnya, maka dia di bawah ketika bertasydid waqafnya, kemudian ketika sukun nomor tiga yang sangat rendah dan bisa dikatakan tidak jelas bunyi qalqalahnya adalah ketika dia berharokat. Oleh karena itu qalqalah adalah sifat bawaan, sifat lazim dari huruf qaf. Kemudian wa ammal kaf, dan kaf bertetangga dengan qaf makhrajnya. Dia punya lima sifat, sifat hamas dan syiddah. Sifat hamas dan syiddah yang pernah kita jelaskan Hamas mengalirkan nafas, Syiddah menahan suara, dan prakteknya seperti yang pernah dijelaskan, kaf ini punya sifat Syiddah lebih kuat daripada Hamas, maka dahulukan Syiddahnya baru Hamasnya. Dan itu puncakan kaf, jangan terlalu besar anginnya. Ka, salah. Pika, tertahan. Namun diikuti dengan suara atau tiupan angin sedikit. Ka, ka. Kutiba, jangan kutiba, jangan kutiba, tapi kutiba. Kecil, sangat kecil anginnya. Karena itu dia punya syiddah, dan Hamas, dahulukan syiddahnya baru Hamasnya. Kemudian dia punya sifat istifal dan infitah dan juga ismat. Kemudian jim, tengah-tengah lisan. Jim punya 6 sifat. Jahar, menahan suara, menahan angin, nafas. Karena itu ketika mengucapkan jim, jangan ditiupkan seperti zai, za, ja, za. Ukhriju, ukhriju, seperti c, jangan. Tapi cua, diusahakan untuk menahan nafasnya. Kemudian dia syiddah, tertahan suaranya. Adja, tertahan. Ja, cua membaca jim tanpa menahan tengah lisan ke dengan langit. Ya, ini saya tidak akan bisa. Ja. Dan dia istifal dan fitah. Dan ismat dan juga kokolah, seperti penjelasan dalam masalah kof tadi. Sifat kokolah yang lazim dimiliki oleh huruf jim. Kemudian shin. Shin makhrajnya adalah tengah lisan gelangan langit juga, sama dengan jim. Sifatnya hamas, berbeda dengan jim. Kalau shin punyanya hamas, mengalirkan nafas. Kemudian dia rokawah, sya, lepas suaranya, jangan ditahan-tahan suaranya. Kemudian istifal dan infitah, dia tipis, tidak total, secara total dari pangkal sampai apa, sampai pangkal lisan sampai ujung lisan naik ke langit, tidak. Tapi dia hanya tengah lisan saja yang meninggi arah ke langit. Sya, sya, berbeda dengan sod, sod. Berbeda dengan sod, po, dan wo. Dan dia punya sifat tafashi. Tafashi apa? Menyebarnya suara di sela-sela gigi ataupun terasa di bibir. Sha, sha. Jangan baca sa seperti sin. Dia harus kuat anginnya. Sha. Kemudian huruf yang berikutnya, huruf ya yang bukan mat. Ya yang bukan mat. Ya yang bukan mat. Dia sifatnya di sini ya yang bukan mat, sifatnya adalah jahar. Dia punya sifat jahar, tidak mengalirkan nafas atau menahan nafas. Rokhawah, mengalirkan suara. Ya, kan itu ketika ya tasdid, jangan di habis total suaranya ketika tasdidnya. Jangan baca iya kanabu, iya kanabu, seharusnya iya, iya. Jangan juga ada tambahan ya kecil di antara tasdid itu. Jangan iya, iya, tapi iya, dia tasdid tapi tidak sampai syiddah, tidak sampai syadid, dia tidak sampai tertahan secara kuat sehingga tertahan suaranya ketika mengucapkan ya, namun tetap dialirkan suaranya ketika membaca ya tasdid. Dan juga dia istifal dan infitah dan juga ismat, bukan huruf ujung lisan dan juga bukan ujung bibir. Karena itu ketika baca apa, di pembahasan ya ini ada tambahan sebenarnya, karena ada sifat lin yang dimiliki oleh ya, sifat lin yang dimiliki oleh ya, dan sifat lin ini tidak selalu tidak, sifat lin ini ada ketika ada syaratnya, ya sukun sebelumnya, fathah atau waw, ya, ya kita fokus pada ya, ya sukun sebenarnya fathah, maka dia sifatnya lin, sifatnya lin, dan sifat lin ini hanya dimiliki ketika dengan syarat tadi sukun sebenarnya fathah. Tapi kalau berharakat dia tidak akan terbawa lin, karena lin walaupun termasuk sifat yang tanpa lawan, sifat lazim bagi huruf ya, namun sifat lazimnya ada kaitannya dengan fathah sebelumnya. Baik, karena itu ketika lin tetap naik juga lisan sedikit alaihim, tapi tidak tertahan seperti baca ya atau ya tasydid. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan alaihim sampai dibaca seperti tasydid, tidak juga, karena dia sifatnya lin, lin artinya lembut, tidak ada pembebanan pada lisan ketika mengucapkan huruf ya. Kemudian dot, dot punya sifat 6 juga, jahar menahan suara, rokhwah mengalirkan jahar menahan angin, rokhwah menahan mengalirkan suara. Karena itu ketika mengucapkan dot jangan walat bolin, walat sampai terhenti total suaranya juga salah. Namun dia ada rokhwah mengalirkan suara, namun tetap berhati-hati harus menjaga isti'la dan idbaknya, karena dia punya sifat isti'la dan idbak. Idbak seperti yang telah kita jelaskan naik secara dominan, biasanya naik ke langit dan hanya tersisa celah kecil saja lagi antara langit dan lisan, tetap dijaga. Namun tetap juga dijaga sifat rokhwah dari dot, karena itu walam ada terasa aliran suara dalam. Jangan walad dolin, tapi walam lam dolin. Kemudian sifat ya, huruf yang berikutnya huruf lam. Lam punya sifat jahar dan tawasud. Lam punya sifat jahar, menahan suara, angin, dan tawasud. Bukan syiddah, bukan rakhawah dia. Antara syiddah, mempunyai sifat syiddah sedikit, rakhawah sedikit. Jadi tidak total syiddah atau tidak total rakhwah. Karena itu kita ke macam lam, la, la. Tapi dia tertahan karena makhrajnya di ujung lisan ke gusi atas. La, alhamdulillah. Karena itu baca lam jangan terhenti. Seperti baca orang baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi. Seharusnya fadzalikal ladzi yad'un yatim, sebagai contoh. Karena itu dia tawasud antara rakhwah dan syiddah, punya membawa sifat syiddah sedikit dan rakhwah sedikit. Kemudian istifal, dan dia tipis lam, kecuali pada lafaz Allah, pengecualian Allah, pengecualian. Dan infitah dan juga idlak, dia idlak itu farru min lubba, la ringan di ujung lisan saja pengeluarannya. Dan dia inhiraf, lampunya sifat inhiraf. Apa arti inhiraf? Berpalingnya suara huruf ketika mengucapkan lam dari makhrajnya, seperti yang telah dijelaskan. Lam punya ujung lisan, sisi ujung lisan kiri sampai kanan melebar di gusi atas, sehingga kalau suara keluar dari mulai dari dalam tenggorokan suaranya, dia terpecah ke kiri dan kanan lisan karena terhalang oleh lisan yang tersandar ke ujung, ke gusi di atas. La, karena itu inhiraf namanya, bukan makhrajnya berpaling tapi suara yang berpaling dari makhrajnya. Dan kemudian nun punya sifat lima juga, sifat jahar, tawasud seperti masalah lam tadi, juga tidak sangat terhenti. Jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim, tapi dia punya syiddah dan rakhawah. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Dan juga dia punya sifat istifal dan infitah, dan idlak ujung lisan karena ujung lisan berhubungan, dan tambahan seperti yang terakhir kita bahas adalah nun mempunyai sifat bawaan adalah gunnah. Karena itu ketika membaca nun barokat bahkan ada sifat gunnah sedikit. Kalau seandainya kita tutup hidung ketika mengucapkan na, maka na tidak akan keluar. Itu apalagi ketika sukun dan juga dalam kondisi dengung yang lainnya. Kemudian huruf ro. Ro punya sifat jahar, menahan suara, menahan angin, dan juga punya sifat tawasud antara syiddah dan khawah. Karena itu ro jangan terhenti suara ketika mengucapkan huruf ro, terutama ro sukun. Seperti contoh wa arsala alaihim, seharusnya wa arsala alaihim, atau orang baca ro tasydid sampai terhenti suaranya juga salah, bismillahirrahmanirrahim, namun dia ada sifatnya takrir nanti untuk ro, bismillahirrahmanirrahim. Dalam mempraktikkan takrir, sifat tawasud atau bainiyah juga terpraktikkan. Tidak total suara tertahan dan juga tidak total suara lepas. Dengan adanya tawasud tadi, takrir akan terpraktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sifat apa? Jahar, tawasud, kemudian sifatnya lagi untuk ro ini istifal dan ifitah, idlak karena ujung lisan, dan inhiraf berpaling suara dari makhraj yang hakikinya, kemudian takrir atau tikrar yang tertulis di sini dia ada getaran tapi jangan banyak, seperti yang diingatkan beberapa waktu yang lalu waktu kita membahas tentang ro. Ar-Rahman keliru juga, terlalu jelas rakhwahnya. Ar-Rahman, rijal, jangan dibaca rijal, terlalu banyak getaran juga keliru. Kemudian sifat yang berikutnya adalah huruf to, ya ini dirangkau-langkau sesuai makhraj yang disusun. To punya sifat jahar, menahan suara, syiddah menahan jahar menahan angin, syiddah menahan suara, isti'la terangkat lisan ke langit, itbaq lebih tinggi lagi terangkat lisan ke langit, ismat ujung lisan karena dia berat bukan ujung lisan saja tapi karena ada ikut serta dari pangkal lisan dan juga tengah lisan, jadi dia ismat bukan mudah keluarnya tapi berat keluarnya. Kemudian qalqalah, dan seperti penjelasan masalah qaf dan jim tadi. Dal punya sifat jahar, kan itu dal jangan ada anginnya. Iyyaka na'budu jangan, wa'addadah jangan, tapi wa'addada tahan nafasnya, dan juga punya sifat syiddah menahan suara ketika mengucapkan hurufnya. Kemudian dia istifal dan ifitah, ismat dia karena dia berat mengucapkannya tidak seperti la nan dan nun. Kemudian sifat yang lain adalah sifat qalqalah. Kemudian tak punya sifat sifat hamas dan syiddah, seperti pembahasan masalah kaf tadi dia punya syiddah. Dulu kan syiddahnya perlu hamasnya karena hamasnya kecil. Karena itu ketika ta berharokat jangan terlalu banyak anginnya, bahkan bisa dikatakan tidak jelas anginnya. Watini wazaitun, jangan watini wazaitun, jangan tabat yada, tapi tabat yada. Jangan ketika sukun jangan juga sampai dibaca seperti s. Ketika berharokat jangan juga dibaca kuat anginnya, bahkan bisa dikatakan tidak jelas angin ketika ta berharokat. Dan tak punya sifat istifal, infitah dan ismat. Kemudian sod punya sifat hamas, ada angin dan juga rakhawah. So namun dia bersifat isti'la dan idbaq, terangkat lisannya ketika mengucapkan hurufnya. Dan kemudian safir ada sifat sifat tiupan suara, suara seperti suara burung yang sudah hilang. Karena itu keliru orang baca aqimis aqimis shalah aqimis shalah, tapi aqimis shalah aqimis, ada bunyi bunyi suara seperti itu. Kemudian zai, zai punya sifat jahar, jangan ditiupkan angin ketika mengucapkan zai, ditahan suara anginnya ketika mengucapkan zai. Azza, jangan azza. Kemudian zai punya sifat rokhwah, mengalirkan suara. Istifal dan juga infitah, dan dia punya sifat ismat dan safir seperti sot tadi. Ada za, za, namun angin tetap ditahan. Kemudian dal, dal punya sifat jahar, menahan angin, jangan ditiupkan angin ketika dal. Za, za, salah, za, dan rokhawah, menahan, mengalirkan suara. Istifal dan fitah, jauh lisan dari langit-langit. Ismat, berat mengucapkan, bukan seperti ujung lidah seperti baca yang lainnya. Faru bin lupa. Kemudian fa punya sifat hamas, rokhawah, istifal dan fitah, dan idlak. Fa, ringan pengucapan fa-nya. Taib. Sifat yang berikutnya waw. Waw di sini adalah waw berharakat. Namun kalau waw lin lain pembahasannya, karena waw berharakat sifatnya adalah di sini jahar, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Wa, wa, tidak ada angin pada wa, dan juga tidak mungkin ada angin ketika orang mengucapkan wa. Dan wa rakhawah, lepas suaranya, jangan ditahan-tahan suaranya. Wa, au, au, wa salah, tapi au, wa, rakhawah dia, jangan au, wa, tapi au, au, au, wa, ketika dia bertasydid. Berbeda halnya ketika dia lin, dia akan lebih lembut dia, ya waw sukun sebelumnya, fathah. Iyaka apa, maliki yaumiddin, maka keliru kalau baca maliki yaumiddin, yaumiddin. Baik, ana cepat saja bacanya karena juga keterbatasan waktu. Sifat yang berikutnya, huruf berikutnya adalah ba. Ba punya sifat jahar dan syiddah, menahan suara, menahan angin dan juga suara. Karena itu ketika mengucapkan ba, apalagi ketika ba bertasydid, jangan ada suara yang mengalir di dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, keliru. Seharusnya tahan suara. Alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu. Kemudian dia punya istifal dan fitah, idlak di ujung bibir saja, kemudian qalqalah. Ba' qalqalah. Kemudian mim punya sifat jahar, tawasut. Ya, jangan tertahan dengan siratal ladzina an'amta alaihim atau alam taro kaifa fa, tapi alam taro kaifa fa fa ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaja'al, jangan alam yaja'al, tapi alam. Syiddah sedikit, rakhawah juga ada. Dan istifal dan ifitah, idlak dia. Dan jangan ada qaqalah pada mim, jangan ada qaqalah pada mim. Alam, alam, alam yaja'al kaidahum, alam yaja'al, tapi alam yaja'al, dia tawasud namun tidak ada qaqalahnya. Taib, itu huruf 6, itu penjelasan huruf, sifat-sifat masing-masing huruf yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah yang dapat kita bahas sesuai dengan pembahasan. Dan untuk gunnah, seperti yang telah dijelaskan, gunnah tidak ada huruf di sana, walaupun nun dan mim punya sifat gunnah, tapi bukan makhrajnya. Dan juga bukan huruf, tapi sifat gunnahnya yang di dalam. Sifat bunyi gunnah, karena itu gunnah adalah bunyi. sama dengan halnya dengan apa tadi, mat bukan huruf tapi dia adalah bunyi, bunyi suara, bunyi suaranya, bunyi dengungnya bukan tempat, bukan makhraj sebuah huruf-huruf yang 28. Taib, afwan jidan, agak terburu-buru penyampaian kita pagi ini karena panjang pembahasan sebenarnya, sengaja diringkas-ringkas tadi dan waktu juga terbatas dalam mana menyampaikan materi kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Mudah-mudahan dari penyampaian materi yang terburu-buru ataupun terlalu cepat pagi hari ini, mohon maaf, bisa didengarkan kembali rekamannya nanti sehingga bisa jelas apa yang Anda maksud, perincian sifat-sifat huruf. Yang penting kata kuncinya adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ada 6, tadi ada 5. Ketika memperhatikan 5 sifat atau 6 sifat tersebut sekaligus keluar, kecuali masalah kol-kolah tadi, dia akan keluar ketika dia sukun ataupun disukunkan. Jadi sifat itu langsung keluar, bukan dipilih salah satu dari sifatnya untuk diperhatikan di sewaktu-waktu, tapi langsung perhatikan keluar, misalnya 5 sifat, langsung keluar 5 sifat ketika mengucapkan huruf tersebut dari lisan ataupun dari mulut kita. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya dari apa yang Anda sampaikan, dan Anda mengucapkan mohon maaf atas kekhilafan sekali lagi pada antum semuanya dari kesalahan, dan ataupun ada kekeliruan silakan dikoreksi sehingga Anda juga bisa mengoreksi diri dan juga mengoreksi pengetahuan yang Anda miliki. Ya, sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.